Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masyaallah ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari yang dipaparkan oleh Imam Syatibi rahimahullahu taala. Berikutnya adalah terkait dengan apa yang disebutkan dengan bid'ah tarkiyah. Bid'ah dalam meninggalkan. Di mana tadi beliau menjelaskan kepada kita bahwa bid'ah ini adalah masuk dalam lini ibadah. Dan memang sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa bid'ah ini adalah ibaratnya seperti al-kalab, seperti penyakit anjing gila, yang manakala masuk dalam tubuh maka akan menyerang kepada semua sendi. Seperti itu kebid'ahan. Tidak ada satu jenis ibadah pun kecuali masuk di dalamnya kebid'ahan. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk senantiasa kita juga mengaudit dan juga mewaspadai. Dan memang demikian, kalau kemudian kita audit hampir di semua ibadah mesti di dalamnya ada penyimpangan. Baik itu bid'ah asliyah atau bid'ah idhafiyah, yang kebanyakan adalah bid'ah idhafiyah. Dan ini bid'ah tambahan dari yang sudah disyariatkan. Tambahan-tambahan dari yang sudah ada ketentuannya. Taruhlah misalkan sholat. Maka kita lihat bagaimana penyimpangan-penyimpangan dalam sholat bisa kita audit dari awal sampai akhir sholat. Sholawat misalkan. Sesuatu yang disyariatkan. Maka juga kita lihat bagaimana tambahan-tambahan yang dibuat oleh manusia, oleh sebagian kaum muslimin. Ziarah kubur disyariatkan. Ini bagaimana kemudian terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dan lain sebagainya, hampir di semua lini ibadah. Maka ini adalah berdasar dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Siapa yang beramal dengan satu amal yang tidak kami perintahkan maka itu tertolak. Ini beliau dari dasar ini mengatakan adalah bid'ah idhafiyah, bid'ah tambahan dari yang disyariatkan. Dan ini yang paling banyak menjadi syubhat pada sebagian kaum muslimin. Terjadi kerancuan pada mereka. Dan anggapannya itu satu hal yang baik. Bahkan sampai harus memusuhi saudaranya ketika diingatkan dengan masalah-masalah itu. Masalah pada dasarnya tidak ada tuntunan. Kemudian menuduh kepada saudaranya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak selayaknya. Kemudian berikutnya beliau menjelaskan tentang bid'ah tarkiyah atau bid'ah dalam meninggalkan. Qala fil haddi aydan ma'nan akhar mimma yundaru fih. Dalam batasan atau definisi bid'ah tadi juga ada makna yang lain yang perlu untuk diteliti, diperhatikan. Wa huwa annal bid'ata min haitsu qila fiha inna tariqatan fid din muqtara'ah. Bahwa bid'ah ini dari sisi penyebutannya bahwasanya bid'ah itu adalah tariqatan fid din muqtara'ah. Jalan dalam agama yang dibuat. Kata beliau yadkhulu fi umumi lafziha al-bid'ah at-tarkiyah. Yang masuk dalam keumuman lafaz ini adalah bid'ah dalam meninggalkan. Sebagaimana juga masuk di dalamnya bid'ah yang selain meninggalkan ini bid'ah menambah atau bid'ah mengurangi. Faqad yaqa'ul bid'i ibtida' bi nafsi tark tahriman lil matruk aw ghairi tahrim. Bahkan sampai terjatuh dalam kebid'ahan ini ketika dia meninggalkan atau ketika dia mengurangi dari yang sudah disyariatkan ini sampai kepada apa? Mengharamkan kepada yang ditinggalkan itu. Qala fa innal fi'la, artinya ini sudah membuat satu ketentuan sendiri. Membuat satu ketentuan dan satu statement sendiri. Sesuatu yang ditinggalkan itu, padahal itu satu hal yang disyariatkan, itu kemudian dianggapnya adalah sebagai satu hal yang haram. Qala fa innal fi'la mathalan qad yakunu halalan bisyara' fa yuharrimuhu al-insan 'ala nafsihi aw yaqsudu tarkahu qasdan. Maka satu perbuatan misalkan terkadang adalah secara syar'i adalah satu hal yang halal, satu hal yang boleh. Kemudian diharamkan oleh manusia itu sendiri atau dengan maksud untuk meninggalkannya. Fa bihadza tar imman yakuna li amrin yu'tabaru mithluhu syar'an aw la. Maka meninggalkan atau mengurangi ini terkadang adalah karena satu perkara yang memang mu'tabar dengan semisalnya secara syar'i atau karena sesuatu yang tidak mu'tabar, tidak selayaknya. Fa in kana li amrin yu'tabaru fala haraja fi. Kalau memang meninggalkan perbuatan itu, permasalahan itu adalah karena satu perkara yang mu'tabar yang memang selayaknya, maka itu tidak mengapa, cukup beralasan, ini tidak mengapa. Karena terkadang juga namanya sunnah terkadang ditinggalkan karena satu alasan. Ya. Karena satu alasan. Ya. Ini bukan berarti ini adalah ketika sunnah itu ditinggalkan berarti ini bid'ah, melakukan bid'ah tarkiyah itu tidak, ya. Tapi ditinggalkan karena satu alasan. Nah, mungkin kalau dilaksanakan malah akan jadi orang di sekitar mungkin belum bisa memahaminya, nah, kemudian akan menyebabkan malah semakin rusaknya atau kesalahpahaman dalam memahami Islam. Nah, ini bisa. Atau kemudian menjadikan pandangannya kepada Islam jadi kurang baik. Bisa jadi seperti ini. Sebagaimana kita lihat Rasulullah SAW juga meninggalkan untuk membangun kembali Ka'bah kepada Qawaid Ibrahim. Setelah Fathu Mekah. Padahal ini adalah, satu hal yang tentunya adalah dilaksanakan. Tapi sampai meninggal pun juga Rasulullah tidak melakukannya. Apa kemudian di sini sebetulnya Rasulullah melakukan kebid'ahan? Tidak. Ya. Dan beliau mengatakan, laula qaumuki hadithu ahad bikufr. Kepada Aisyah mengatakan, kalau seandainya kaummu ini bukan orang yang baru saja meninggalkan kekufurannya, aku akan kembalikan Ka'bah ini kepada Qawaid Ibrahim. Tapi sampai meninggal beliau tidak melakukannya. Karena apa? Boleh jadi kalau dibangun kembali ke masa seperti Qawaid Ibrahim, ribut lagi. Dan boleh jadi kemudian orang-orang masih lemah imannya akan kembali kufur. Kadang sunnah itu ditinggalkan karena ada masalah yang lebih besar. Atau juga untuk menolak kepada mudharat. Ya. Menolak kepada mudharat. Ini karena apa? Kembali kepada dasar tadi. Bahwa Islam itu asing dan akan kembali asing. Pada sebagian orang mungkin. Ini perlu kemudian untuk pada yang memang butuh kepada penjelasan yang lebih detail. Supaya tidak dituduh kepada hal-hal yang tidak-tidak sampai kemudian menyebabkan mereka terhalang dari mau mengikuti kepada kebenaran. Dan masalah ini sangat banyak sekali. Taruhlah sebagai contoh misalkan, yang ringan saja. Masalah mashul hufain. Mengusap dua khuf atau mengusap dua kaos kaki. Ini hampir masyarakat tidak mengerti. Umumnya masyarakat tidak mengerti. Coba kalau kemudian kita wudu pakai kaos kaki. Ketika ini kemudian di tengah umum ya, mudah diusap saja. Orang misalkan ini aliran mana, ini agama dari mana, misalkan akan seperti itu. Padahal ini adalah sunnah yang mahjur, sunnah yang banyak ditinggalkan. banyak tidak dipahami. Ah, seperti ini tentunya adalah butuh pada pembelajaran. Namanya sholat pakai sendal, sunnah memang Rasulullah melakukannya dan sahabat juga melakukannya. Coba kalau lihatkan sekarang, nggak dikebuki orang ini, ya. Mesti ya kalau dikebuki ya minimal dipisui orang mesti ya. Maka ini melihat kepada masalah dan juga mafasid yang ada. Nah ini kalau ditinggalkan seperti itu, bukan berarti meninggalkan berarti melakukan bid'ah, bukan seperti itu. Karena ada satu perkara yang mu'tabar. Ya. Maka ini tidak mengapa. Fa'in kana li amrin mu'tabar fala haraja fi. Kalau memang ada perkara yang mu'tabar, maka ini tidak mengapa. Id ma'nahu annahu taraka ma yajuzu tarkuhu aw ma yutlabu tarkuhu. Karena manisnya adalah meninggalkan apa yang memang dibolehkan untuk meninggalkannya atau memang dituntut untuk meninggalkannya. Kalladzi yuharrimu ala nafsi ta'amul fulani min jiha aw annahu yadurruhu fi jismi aw aqli aw dini wa ma syabaha dzalik. Ini sama seperti misalkan orang yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan kepadanya dari beberapa yakni Allah bukan Allah haramkan dan Allah Subhanahu wa ta'ala kurangi kenikmatannya, ya. Nggak boleh makan nasi banyak-banyak. Karena apa? Ya, kena gula misalkan. Ini bukan berarti meninggalkan makan nasi. Haram itu bukan. Ya. Ini artinya meninggalkan makanan menjadi bid'ah misalkan. Nggak mau makan goreng-gorengan kan. Ini sama. Ini dilarang bagi seseorang untuk kemudian makan makanan tertentu. Dari sisi itu akan memberikan mudharat kepada jasadnya atau kepada akalnya atau bahkan mungkin bisa kepada agamanya dan semisalnya, maka yang seperti ini tidak mengapa untuk kemudian meninggalkannya. Bahkan terkadang adalah satu tuntutan untuk ditinggalkan, manakala itu merupakan obat misalnya. Dengan seperti itu adalah merupakan obat tadawi, maka meninggalkan seperti ini satu tuntutan. Sebetulnya diharuskan. Karena apa? Bolehnya untuk kita berobat dengan sesuatu yang dibolehkan. Maka meninggalkan seperti hukumnya dalam mubah. Demikian pula manakala meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa. Karena hati-hati saja misalkan. Hati-hati kalau terjatuh ke dalam hal yang haram misalkan. Dan ini sifat dari orang-orang yang bertakwa. Kalau memang pada masalah-masalah yang syubhat, masalah-masalah yang rancu. Nah, misalkan dalam komunitas, ya, yang di situ misalkan agamanya kurang di apa namanya kurang ditegakkan, maka tidak mengapa untuk kemudian dihati-hati untuk tidak makan misalkan di daerah-daerah yang taruhlah kayak di sekitar Solo itu adalah yang daerah-daerah yang banyak dijual di situ. Ya, apa sate babi atau sate segawan misalkan itu. Umumnya banyak orang maka di daerah itu misalkan kita karena sikap hati-hati kita, oh ini berarti lingkungannya enggak beres. Ini, lingkungannya enggak beres maka juga berhati-hati dengan makanan-makanan mereka. Maka meninggalkan untuk makan makanan mereka ini adalah hadaran karena kehati-hatiannya. Dari terjatuh ke dalam hal yang haram ini karena ada qarinah di sini, ya. Ada qarinah bukan semata-mata mengharamkan begitu saja atau meninggalkan begitu saja tidak, tapi ada qarinah, ya. Ada dalil yang mengharuskan untuk dia hati-hati, maka seperti ini juga tidak mengapa. Bahkan ini adalah sifat dari orang yang bertakwa. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi." Siapa yang menjaga dari hal-hal yang rancu ini maka dia akan telah menjaga akan agama dan kehormatannya. Yang apalagi kalau lingkungan seperti itu misalkan seorang yang pakai peci, pakai jubah, kok masuk warung di? Ah mungkin orang kaget, loh kok masuk situ? Ya kalau penghuni warungnya ini jujur, kadang-kadang seperti itu. Masuk warung bakmi rame sekali orang. Nuhun sewu Mas, kanton babi lah. Ya. Ya. Kalau jujur masih, alhamdulillah. Dan itu ada di jajar itu berarti ada seperti itu. Ya, saya kasih tahu jajar itu yang bakmi ramai sekali kalau sore dekat gapuro. Ya, itu itu campur. Itu campur di situ. Karena pernah mauan terus ada masuk situ kantun niku. Walhamdulillah jujur ini. Ya, jujur ini. Ya. Ya, maka seperti itu menjaga kepada daerah seperti ini bukan berarti adalah melakukan kebid'ahan itu tidak. Tapi ini adalah merupakan satu kehati-hatian. Hadzal min al-wuquf fil haram karena hati-hati terjatuh dalam hal yang haram dan ini demi menjaga kepada agamanya. Namun jika meninggalkan bukan karena sebab-sebab itu tadayyunan ya. Meninggalkannya karena alasan agama. Maka ini tentunya ini yang menjadi masalah. Kalau meninggalkannya adalah dia beralasan agama atau bukan karena agama, maka ini meninggalkan itu adalah satu hal yang abid, satu yang sia-sia. Ini dan ini pun juga belum sampai kepada batas berarti dia telah melakukan kebid'ahan itu tidak, tapi melakukan hal yang abad. Artinya sesuatu hal yang sia-sia. Kalau dia meninggalkan sesuatu bukan karena alasan-alasan tadi. Dan ini juga tidak dikatakan karena ini juga tidak masuk dalam batasan lafaz dari definisi bid'ah tadi. Kecuali jika dikatakan bahwa bid'ah ini masuk dalam adat. Kemudian, ada pun kalau meninggalkan sesuatu tadayyunan. Meninggalkan sesuatu itu karena alasan agama. Saya tinggalkan ini karena ta'abudan. Ini ta'abud, taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan, saya tidak akan makan makanan yang bernyawa misalkan. Mau mutih terus ini. Pokoknya yang bernyawa tidak mau. Nah inilah masuk di dalamnya bid'ah. Ya. Bid'ah tarkiyah. Tidak mau makanan apapun ya, yang itu berada jenis nyawanya. Baik itu dari ayam ataupun juga pokoknya semua yang ada bernyawa. Tadayyunan misalkan. Maka ini masuk dalam tidak masuk dalam bid'ah dalam agama. Manakala ini adalah satu hal yang dibolehkan. Dan ini yang sering terjadi. Umumnya orang melakukan hal seperti puasa mutih misalkan. Puasa dia, tapi puasa dari makan-makanan yang bernyawa. Maka ini bukan syariatnya Rasulullah SAW. Ya. Ini. Bukan syariatnya Rasulullah, tapi ini syariatnya Abu Murrah. Ya. Syariatnya Abu Murrah. Abu Murrah itu kunyahnya iblis. Ya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ini. Ya. Ini sunnahnya Abu Murrah. Ini sunnahnya iblis. Ya. Maka seperti yang terjadi pada sebagian sahabat dari tiga orang kisahnya tiga orang sahabat yang satu mengharamkan dirinya untuk tidur di malam hari dan akan sholat malam terus menerus tadayyunan, yang satu tidak akan menikah, yang satu akan berpuasa terus menerus dan tidak berbuka tadayyunan. Anggapannya seperti itu adalah ini agama, kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, "Ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza?" Mengapa orang-orang itu kok mengatakan demikian-demikian? Amma ana, padahal saya asumu wa uftir. Aku berpuasa dan berbuka. Wa aqumul lail wa arqud, aku bangun malam dan juga tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Padahal yakin orang melakukan itu bukan karena benci kepada Nabi alaihi kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, wong sahabat. Ini. Tapi ini Rasulullah menganggapnya seperti itu berarti benci kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Yakin hatinya para sahabat ini, tiga orang ini, bukan karena benci kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, tapi perbuatan memberatkan diri seperti itu, Rasulullah mengatakan, faman raghiba an sunnati, dianggapnya adalah seperti orang yang membenci kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ini kita lihat jamaah memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka qis'ala dzalik, kiaskan badan seperti ini. Semua yang menahan dirinya, mengharamkan dirinya dari mengambil, dari makan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan tanpa ada uzur yang syar'i, maka ini sudah keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan orang yang melakukan seperti itu, melakukan bukan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ini, tadayyunan, dan ini bukan sunnah Nabi, wong sedang itu sunnah Nabi saja ya. Namanya qiyamul lail sunnah Nabi bukan ya. Namanya puasa sunnah Nabi bukan, tapi ketika cara yang dilakukan seperti itu, tadayyunan, anggapannya seperti itu, Rasulullah mengatakan ini adalah bid'ah. Ini benci kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Lebih lagi kalau itu adalah yang bukan dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, maka ini bahkan boleh dibilang bid'ah dari asalnya. Ikhwan fi dinillah jazakumullah. Qala fa in qila fatarikul matlubat asy-syar'iyyah nadban aw wujuban. Hal yusamma mubtadi'an am la? Sekarang orang yang meninggalkan matlubatus syar'iyyah, meninggalkan tuntutan-tuntutan syariat, baik yang sunnah ataupun yang wajib, meninggalkan ini, apakah kemudian dikatakan mubtadi' atau tidak? Dengan bid'ah tarkiyah tadi. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa orang yang meninggalkan hal yang diperintahkan, ya hal yang dituntut ini, baik secara wajib ataupun yang sunnah, terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, an yatruka li ghairi tadayyun, imma kasalan aw tadhiyan aw ma asbaha dhalik min ad-dawa'in nafsiyyah. Orang yang meninggalkannya, meninggalkan kewajiban atau meninggalkan yang sunnah ini, bukan karena agama, bukan karena alasan agama, tapi karena malas saja, atau karena memang menyia-nyiakan tadi ya, atau yang semisal itu, dari hanya sekedar dorongan-dorongan jiwanya saja. Maka kata beliau, fahadha dharb rajihun ila al-mukhalafati lil amr, yang seperti ini kembali kepada bagaimana dia menyelisih kepada perkara tersebut. Fa in kana fi wajib, kalau dia meninggalkan yang wajib, fa maksiat, maka ini satu hal yang maksiat ya, meninggalkan yang wajib berdosa. Wa in kana fi nadb fa laysa bi maksiat, kalau meninggalkan yang sunnah, malas saja menjalankan yang sunnah misalkan, maka ini maksiat. Kalau dia meninggalkannya, ini adalah juz'iyan, tidak kullian. Jadi kadang-kadang saja. Misalkan sholat rawatib misalkan. Ya. Sekali-kali ditinggalkan. Lagi enggak bolong misalkan ya. Tinggalkan. Maka ini sunnah. Tapi kalau nihaiyan, ya, sama sekali tidak pernah melakukan sholat rawatib, ini maksiat. Ya. Sama sekali misalkan tidak pernah melakukan sholat rawatib, ini maksiat, meskipun asal rawatib adalah sunnah. Kalau ditinggalkannya kuliah secara keseluruhan, ini maksiat. Bahkan pada sebagian yang sunnah ini, sebagai tanda, para ulama sampai mengatakan sebagai tanda untuk dikatakan itu orang yang jelek. Bagi orang yang sering-sering meninggalkan dua rakaat sebelum subuh dan sholat witir, cukup untuk dikatakan, manakala sering ditinggalkan dikatakan rajulun su, katakan orang yang jelek ya. Ini karena apa? Karena muakkadnya dua salat ini. Sangat muakkadnya Rasulullah tidak pernah meninggalkannya safaran atau hadaran. Dalam keadaan safar, Rasulullah tidak pernah meninggalkan, lebih lagi yang dalam keadaan tidak bergian. Ini pada sebagian sunnah. Ya. Maka di sini kalau dia meninggalkan yang wajib menjadi maksiat. Dia meninggalkan yang sunnah maka tidak maksiat. Tapi kalau jika sebagian saja, ini kadang-kadang. Jadi kalau kulian ini jelas maksiat. Karena ini usulnya berarti tidak beres. Ya. Ini yang pertama. Yang meninggalkan yang wajib atau yang sunnah ini karena bukan alasan agama. Yang kedua karena alasan agama. Meninggalkan yang wajib atau yang sunnah karena alasan agama. Maka yang kedua ini masuk dalam kategori bid'ah. Karena apa? Dia beralasan agama. Dan alasan agama ini tentunya adalah bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan sesuatu itu karena alasan agama. Meninggalkan yang wajib dari yang diwajibkan oleh syariat karena tadayyunan, karena agama. Maka ini menjadi bid'ah. Misalkan tidak melaksanakan sholat. Ya. Tidak melaksanakan sholat. Karena apa? Tadayyunan, karena agama. Sudah cukup. Merasa cukup. Karena apa? Dirinya sudah manunggal misalkan. Ya. Hulul. Ya. Ya. Merasa sudah sampai tingkatan hakikat. Ya. Maka enggak lagi perlu sholat. Ya. Karena dirinya sudah melebur dengan akhirnya jelas kufur, bahkan seperti ini bisa kufur. Ini bid'ah, ini bid'ah yang sampai kepada bid'ah yang kufriyah, ya. Bid'ah yang mukaffirah. Ini tidak sekedar bid'ah saja, kalau sampai seperti ini bisa sampai kepada bid'ah yang mukaffirah. Maka ini khawana fitna jazakumullah. Ini hal-hal yang perlu dipahami. Kemudian dari batasan yang disebutkan tariqatan muhtara'atu dhahi syar'iyyah, bahwa bid'ah ini adalah cara-cara yang diada-adakan untuk menandingi syariatullahi syar'iyyah sebagai tandingan dari syariat. Ini mencakup pada bid'ah tarqiyah tadi sebagaimana juga mencakup pada yang lainnya. Karena yang namanya syariat ini dua, meninggalkan dan juga melaksanakan. Namanya syariat ini adalah ada perintah untuk menjalankan dan perintah untuk meninggalkan. Ini yang masuk di dalamnya antara wajib dan nanti dalam masuk dalam hukum taklif. Ya. Ada wujub, ada tahrim. Ada mandub, ada makruh. Ini semuanya adalah talab. Ada talabul tark wa talabul fi'l. Ya. Talab permintaan untuk melaksanakan dan talab untuk meninggalkan. Baik ala sabilil ilzam, ini suatu keharusan. Kalau perintah berarti itu adalah wujub. Kalau meninggalkan berarti adalah larangan. Atau la ala sabilil ilzam, bukan suatu keharusan. Nah ini kalau perintah adalah berarti sunnah atau mandub. Kalau larangan berarti ini adalah, atau meninggalkan ini berarti adalah makruh. Ini kembalinya kepada hukum taklif. Ya. Maka di sini masuk di dalamnya dua-duanya. Maka sama bagi kita untuk kemudian mengatakan inna tarka. Bahwa sesungguhnya meninggalkan perbuatan ini nafyul fi'l. Dan ini juga nafyul fi'l, meninggalkan perbuatan atau menjalankan perbuatan. Hamalul fi'l itu sendiri. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. bid'ah ini juga mencakup dalam semuanya. Baik itu i'tiqadiyah, ya. Bid'ah i'tiqadiyah, qauliyah, atau juga fi'liyah. Mencakup pada semuanya. Bersifat keyakinan, ucapan, ataupun perbuatan. Ini juga terkait dengan masalah khitab syar'i tadi. Yani bagaimana tuntutan-tuntutan syariat ini. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini permasalahannya. Kemudian berikutnya kita sudah mengerti tentang batasan atau hudud, ya, koridor dari masalah bid'ah ini. Sebagaimana kita pahami dari dasar syariat. Dan dari sini bukan satu hal yang disamarkan atau bukan satu hal yang tersamar bahwa bid'ah ini dari sisi bentuknya maka diketahui oleh orang Baka bahwasanya ini sesuatu yang tercela, ya. Sesuatu yang tercela, yang madzmum. Karena apa? Mengikuti ittiba kepada bid'ah ini, mengikuti kepada bid'ah ini adalah keluar dari jalan yang benar. Dan melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Khamidina jazakumullah. Yani inilah tercelanya bid'ah. Kalau tadi sudah kita singgung sedikit tentang bagaimana bahaya-bahaya bid'ah tadi. Bahaya mukhalafah kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khamidina jazakumullah. Berikutnya adalah dalil-dalil dari nazar secara akal tentang tercelanya bid'ah ini. Artinya bahwasanya bid'ah ini akalan wa syar'an tidak bisa diterima. Ya. Secara akal dan secara syariat ini tidak bisa diterima. Tentunya akal di sini akal yang sehat. Kalau dikatakan berakal ini adalah akal yang sehat. Karena akal yang sehat ini sama sekali tidak akan bertentangan dengan syariat. Ya. Kalau sampai akal itu bertentangan dengan syariat, berarti akal yang berpenyakit. Ya. Akal yang berpenyakit ini. Maka satu hal yang diketahui, ya, dengan tajarub, dengan berbagai khibrah, ya, pengalaman, bahwa akal itu tidak berdiri sendiri dengan maslahatnya. Atau juga baik itu dalam mengambil maslahat atau menolak mafsadah, akal itu tidak berdiri sendiri. Karena maslahat ini berkaitan maslahat duniawiyah atau juga ukhrawiyah. Masalah dunia atau maslahat akhirat. Maka kalau terkait dengan masalah duniawiyah, ini pun juga akal tidak berdiri sendiri untuk mengetahuinya secara rinci. Ibtidaan. Ya, dari awalnya. Maka ini kalau misalkan tidak dimengerti secara syar'i, ini juga akan bahaya. Taruhlah misalkan orang menikah. Masih banyak bujangan, ya. Orang menikah. Nih. Mungkin secara akal, secara zahir, secara hissi bisa dilihat. Ya. Wanita hanya berpandangan dari sisi gharizahnya saja. Perasaan, dorongan nafsunya, atau mungkin dari sisi dia memahami secara muamalah saja. Tapi kalau tidak dimengerti secara syar'i, ini nanti akan menjadi kacau. Dan ini umumnya orang begitu. Ketika tidak dipahami bagaimana batasan-batasan syariat atau bagaimana pengertian-pengertian syariat untuk memahami semuanya itu, maka ini kemudian akhirnya seenaknya sendiri. Ya. Maka syariat menjelaskan bagaimana semestinya adalah seorang suami. Dan juga syariat menjelaskan kelemahan dan kekurangan seorang wanita yang dia harus dimengerti. Bagaimana syariat juga menuntut untuk ta'aruf. Untuk kenal-mengenal. Dalam rangka apa? Juga tentunya untuk menjaga masalah dalam fasidnya. Bukan sekedar kemudian memenuhi hasrat keinginan saja, tidak. Tapi ketika Allah mengatakan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Untuk mengenal. Ini tentunya adalah, di situ ada tuntutan untuk memahami. Yang dengan mengenal itu tentunya juga bagaimana untuk kemudian memberi, mau bisa, dirinya bisa mengambil maslahat dan juga seperti itu memberikan maslahat. Bisa bersikap yang lebih baik. Demikian pula tatkala seorang wanita diberikan, dia, syariat menjelaskan sifat-sifat yang kurang dari mereka para wanita ini pun juga dalam rangka supaya seorang laki-laki, seorang suami juga memahaminya dengan baik. Mensikapinya sesuai dengan sifat yang ada. Jangan sampai kemudian melihat pada kekurangan-kekurangannya ini. Maka ini tidak bisa, akal tidak bisa sendiri. Karena apa? Akal ini hanya, kalau sekedar timbangannya hanya akal saja mungkin 2 hari selesai. Ya. Namanya kecantikan seseorang, kegagahan seseorang nisbi. Ya. Hari ini mungkin Masya Allah cantik sekali kelihatannya. Besok hari ketika lihat yang lain, oh ternyata bisa jadi seperti itu. Ya. Kalau hanya sekedar ukurannya seperti itu sudah. Nggak akan lama. Ya. Nggak akan lama. Ternyata rumput tetangga lebih hijau misalnya. Ya. Ini. Makanya yang sering terjadi seperti itu. Ini kalau tidak, karena timbangan akal tidak cukup. Ya. Timbangan akal, ini masalah dunia. Ya. Ini dalam masalah dunia, bagaimana kehidupan rumah tangganya pun juga tidak bisa sendiri. Ya. Maka ini juga perlu dipertimbangkan. Ya. Bagaimana sabiq wal lahiq, yani yang sebelumnya atau sesudahnya ini masih ada hubungannya. Qala falaula an manna Allahu 'alal khalq bi bi'tsatil anbiya lam tastaqim lahum haya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus kepada manusia ini para nabi, tidak mengutus para nabi, kehidupan mereka tidak akan lurus. Kehidupan manusia tidak akan beres. Ya. Ini jelas. Ini masalah kehidupan. Wala jarat ahwaluhum ala kamali masalihim. Tidak akan berjalan keadaan mereka sesuai dengan maslahat yang sempurna bagi mereka. Dan ini sesuatu yang dimaklumi. Akhbaril awwalin wal akhirin. Berita-berita dari orang-orang sebelum kita, pendahulu kita, atau yang juga berikutnya. Ya. Namanya urusan-urusan dunia pun ketika kemudian tidak kembali kepada bimbingan yang benar, hanya semata-mata pertimbangan akal. Inilah wala wala quwwata illa billah, tidak akan beres. Maka ikhwan fillah jazakumullah, tidak perlu kita menuhankan otak kita secerdas apapun, ya. Membanggakan otak kita secerdas apapun. Meskipun dapat rekomendasi, tazkiyah dan seterusnya, ini tidak cukup, ya. Tanpa kemudian kita merujuk kepada apa yang para nabi, apa yang Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita. Bahkan ini sudah cukup. Manakala kita kembali kepada tuntunan dalam masalah dunia dan akhirat kita sudah alhamdulillah agama ini sempurna. Dan akal ini bisa dipakai sebagaimana mestinya. Untuk memahami dengan baik ini. Ini dari sisi masalah dunia, masalah akhirat, masalihul akhirawiyah. Masalah-masalah akhirat. Maka ini tentunya sangat jauh dari masalah akal. Masalah yang bisa dipikirkan. Dari sisi sebabnya, ini merupakan ibadah. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, Lau kana dinu birra'i, Lau kana dinu birra'i, Lamasaha asfalul khuffaini awla min a'laha. Ya. Seandainya agama itu diukur dengan akal, Tentunya mengusap khuf bagian bawahnya itu lebih utama daripada bagian atasnya. Kenapa yang diusap yang bagian atas, yang kotor kan bawah. Ya. Yang diusap bagian atasnya, kenapa? Agama ini. Seandainya diukur dengan itu sudah. Ya. Karena agama ini tidak diukur dengan lebih lagi agama. Sudah masalah dunia saja tidak cukup. Hanya dengan otak kita saja tidak cukup. Lebih lagi dengan masalah ukhrawiyah. Ya. Maslahat agama. Ini. Maka akal ini tidak akan bisa merasakan itu secara global. Apalagi kemudian secara rinci. Dan ini kita tahu dari cara ibadah, cara wudu kita misalkan. Kenapa wudu yang dibasuh wajahnya, tangannya. Ya? Padahal yang kentut itu mana? Ya? Yang kentut pantatnya, yang dibasuh mukanya. Masuk akal enggak? Enggak bisa masuk akal ini. Ini agama yang dibangun di atas ittiba. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tidak lebih dari itu. Ini tuntunan, ini sunnah, dan ini yang seperti itu. Dasarnya das. Tidak bisa diukur dengan akal dalam masalah perkara agama. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akal itu tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa mengetahui maslahat dirinya atau maslahat agama atau maslahat akhirat tanpa dengan wahyu. Dan bagaimana hubungannya dengan bid'ah? Bid'ah ini berlawanan dengan ini. Berlawanan dengan dasar ini. Karena apa? Bid'ah ini tidak memiliki dasar yang syar'i. Dalam apa yang diwajibkan-wajibkannya ini. Kecuali sekedar prasangka-prasangka akal saja. Perasaan apa ini? Prasangka-prasangka akal. Apa yang didakwakan oleh akal saja. Maka bid'ah itu semuanya adalah kembalinya kepada akal. Maka kita lihat dari awal. Munculnya bid'ah qadariyah. Muncul dan berikutnya. Ini berawal dari akal. Keblinger dengan akalnya. Bid'ahnya murji'ah. Ini akal-akalan semua. Ya. Bid'ahnya qadariyah. Bid'ahnya jahmi. Dari pertama muncul qadariyah. Ya. Kemudian sebaliknya adalah jabriyah. Ini juga semuanya akal-akalan. Akal-akalan. Semua dasarnya adalah akal. Mereka menolak takdir. Dan mereka yang bersandar kepada takdir. Ya. Orang Qadariyah menolak takdir. Karena apa? Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya. Allah tidak. Tidak tahu akan perbuatan manusia kecuali setelah terjadinya. Yang mereka dikatakan sebagai majusinya umat ini. Karena apa? Mereka mengimani ada dua pencipta sekaligus. Mereka meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta manusia. Dan mereka meyakini bahwasanya manusia itu juga pencipta dari perbuatannya sendiri. Ya. Maka mereka dikatakan majusinya umat ini adalah mereka. Qadariyah. Al-Qadariyah majusinya umat ini. Karena menyembah kepada dua ilah. Ya. Ini mereka. Sebaliknya orang-orang Jabriyah. Yang bersandar kepada takdir. Ini juga akal-akalan saja. Loh kalau semuanya sudah ditentukan. Buat apa kita beramal? Kalau semua sudah ditentukan oleh Allah. Nasib, rezeki dan seterusnya ini. Ya sudah ongkang-ongkang saja ini. Mau apa lagi waktu sudah takdir. Maka seperti ini juga agama. Sudah gak usah makan. Gak usah. Kalau ditakdirkan kenyang ya kenyang. Ya. Ini. Akal-akalan saja. Maka kalau menjawab orang seperti itu juga jangan dengan dalil. Dengan akal saja. Ya. Apalagi dengan orang Jabriyah paling gampang. Kepro. Loh, kok, loh ini takdir sudah. Jangan balas ini. Ya. Ya. Daripada repot-repot. Tidak dibalas seperti itu. Ya. Kepro saja. Kan ini. Kalau membalas ini sudah takdir ini sudah. Ya. Mereka berdasar pada takdir. Dan itu disebutkan. Ya. Mereka berakal ketika tidak punya dalil lagi alasannya adalah takdir, ya. Dan rata-rata seperti itu ketika tidak punya dia punya dalil, mereka beralasan dengan takdir. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nahl misalkan. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allah, ini kita lihat ya. Law syaa Allah ma abadna min dunihi. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allah ma abadna min dunihi. Nahnu wala abauna wala haramna min dunihi syai. Orang-orang musyrik akan mengatakan, kalau seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan menyembah dari selain Allah. Anggapannya lagi, ini kurang ajar lagi orang-orang Jabriyah ini ya. Anggapan mereka, loh, kita seperti ini kan mengikuti takdir. Berarti kami lah orang paling taat kepada Allah. Karena kami taat mengikuti takdir. Tambah kurang ajar lagi. Ya. Ini. Kalau Allah menghendaki, ilmunya kami tidak akan menyembah. Tidak akan mengharamkan dari yang tidak diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami dan juga nenek moyang kami. Tapi kami seperti ini takdir sudah. Ini ketentuan dari Allah. Kami mengikuti ketentuan dari Allah. Maka kami adalah orang-orang yang paling taat. Ini mereka. Ya. Ketika tidak punya alasan lagi, alasannya adalah dengan takdir. Ini alasan orang yang putus asa. Ya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah khairan seperti itu. Ini kadang-kadang diantara juga seperti ketika sudah tidak punya alasan pun juga berkilah. Nasallallahu alaihi wasallam afiyahnya. Kemudian demikian pula bid'ah berikutnya adalah rata-rata mereka adalah hanya bersandar kepada akal. Maka ini munculnya bid'ah atau bid'ah secara keseluruhan tidak punya landasan syar'i. Maka landasannya tiadanya adalah mustanad dan adalah akal saja. Karena apa? Seorang mubtadi' sebenarnya tidak percaya dengan bid'ahnya itu sendiri. Untuk kemudian mendapatkan sesuatu dengan sebab apa yang dilakukannya ini. Ini hakannya adalah abad, sesuatu yang sia-sia. Karena tidak ada, sebenarnya tidak ada pada, tidak memiliki, karena apa? Tidak memiliki sandaran yang kuat. Ya. Tidak memiliki sandaran yang syar'i ini. Maka ini hakannya adalah abad. Ya. Sia-sia mereka lakukan. Kemudian, ikhwan fillah jazakumullah. Ini satu sisi. Kemudian pandangan yang kedua, secara akal juga, bahwa syariat ini datang sudah sempurna. Tidak butuh kepada tambahan atau juga tidak butuh kepada pengurangan. Karena jelas koridornya firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untukmu nikmatku. Wa raditu lakum al-islam adina, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan Islam ini, yang tidak butuh lagi pada tambahan atau juga pengurangan. Demikian pula dalam hadisnya Irbad bin Sari ya, yang sering kita dengar ini. Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang lain menyebutkan, taraktukum 'alal baydha lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih malam seperti siangnya. Wa la yazighu anha ba'di illa halik. Tidak melenceng dari jalan itu, dia melenceng dari petunjuk itu sesudahku kecuali dia akan binasa. Waman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sepeninggalku nanti akan mendapati perselisihan yang banyak. Maka ini jelas, taraktukum 'alal baydha, jelas aku tinggalkan kalian dalam keadaan di atas dasar yang jelas, syariat yang jelas. Ini kan seperti itu, bahwa syariat itu sudah gamblang. Dikatakan malam seperti siangnya. Tapi kenapa kok masih banyak gelap ya? Ini bukan pada syariatnya kita sendiri. Ya. Yang kita dituntut untuk belajar. Maka seorang mubtadi mereka hakikatnya dengan lisan halnya, dengan ucapannya, ini mubtadi ini mengatakan bahasanya agama ini belum sempurna. Agama ini belum sempurna. Masih ada sesuatu yang tertinggal. Baik itu yang wajib atau yang mustahab. Yang harus ada istidrak, harus dimengerti. Karena kalau seandainya dia meyakini bahwasanya agama ini telah sempurna dari semua sisi, tentunya tidak akan membuat kebid'ahan. Dan juga tidak akan kemudian istidrak. Ini. Maka ini oleh karena itu dikatakan qala wa qala Ibnu Majshun meriwayatkan dari Imam Malik qala samitu Malikan yaqul, aku mendengar Imam Malik berkata, man ibtada fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Aku telah mendengar Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, barang siapa membuat satu kebid'ahan saja dalam Islam yang dipandang dia itu merupakan satu kebaikan, sungguh dia telah menuduh Muhammad alaihi salatu wasalam telah berkhianat kepada syariat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan untuk agamamu. Jadi bukan masalah yang gampang. Maunya ittiba, maunya cinta kepada Nabi alaihissalatu wassalam, jatuh kepada mencela kepada Nabi tanpa disadarinya. Menuduh Nabi alaihissalatu wassalam berkhianat masih ada yang belum disampaikan. Faman lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Yang pada masa Nabi dia dimasukkan dalam agama, hari ini pun juga tidak bisa dimasukkan dalam agama. Maka ini jelas, ini secara akal seperti itu, bahwa agama ini sudah sempurna, tidak butuh pada tambahan ataupun pengurangan. Muqtada al-aqlu as-salim. Ini dari agama, dari akal yang sehat. Kemudian yang ketiga, pandangan yang ketiga tentang tercelanya bid'ah ini secara akal, bahwa hakikatnya seorang mubtadi ini menentang kepada syariat dan juga nyempal dari syariat. Ya. Kenapa? Karena syariat Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat telah menentukan jalan-jalan yang harus ditempuh oleh seorang hamba. Secara khusus, ya. Jalan khusus juga dengan cara yang khusus sudah disebutkan. Dan juga telah membatasinya dengan perintah dan larangan, dengan janji dan ancaman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya kebaikan itu ada padanya ini. Ada pada menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan keburukan itu manakala menentang, memusuhinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, sementara kita tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat bagi seluruh alam, memberikan kebaikan kepada seluruh alam. Bukan untuk merepotkan, bukan untuk menyulitkan. Agama ini mudah, gampang, tinggal dipelajari. Allah mengatakan ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama bagi kalian sesuatu yang merepotkan, menyusahkan. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an itu untuk mencelakakan kepada untuk engkau itu menjadi celaka, tidak. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kemudahan dan menghendaki kesulitan. Sudah ada koridor ketentuannya. Dan seorang mubtadi dia menolak ini semuanya. Hakikatnya menolak. Lisanul hal, lisanul maqal. Seperti itu. Menolaknya. Karena apa? Dia menyangka ada jalan-jalan yang lain yang belum ditentukan oleh syariat dan belum dijelaskan oleh syariat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala membuat syariat ini juga maha tahu, lo kita pun juga ngerti. Oh, jalan ini baik. Ya. Maka ini satu hal yang baik. Dengan dasar apa mengukur penyimpangan-penyimpangan itu sebagai satu kebaikan? Ya. Dengan dasar apa mengukur satu penyimpangan itu mukhalafatus sunnah dianggap sebagai satu kebaikan? Sesuatu yang tidak ada tuntunan kemudian dianggap sebagai satu kebaikan. Bahkan boleh jadi, ya, ini ya, ini yang bid'ah lebih parah lagi, ketika bid'ah itu menyentuh kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Memang bid'ah ini kan bertahap munculnya. Ketika Qadariyah muncul, Jabriyah muncul, ini dalam masalah apa? Dalam masalah keimanan, ya. Masalah keimanan. Namun kemudian bertahap-bertahap sampai kemudian munculnya bid'ah Jahmiyah ini sudah masuk dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyinggung-nyinggung tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bid'ah paling kurang ajar, ya. Menentukan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah menyentuh kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak menjelaskan kepada kita zatnya kayak apa. Ya, mencoba-coba cari tahu. Allah menyebutkan asma dan sifatnya dengan jelas dalam Al-Quranul Karim. Dan bisa kita pahami, bisa maknanya juga bisa kita pahami. Rasulullah SAW telah memberikan kaidah-kaidah kepada kita dalam masalah itu. Namun kita lihat bagaimana bertahap sudah menyentuh kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya akhirnya apa? Di sini masalahnya. Menentukan ketentuan-ketentuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat wajib, memiliki sifat mustahil, ada sifat jaiz. Dari mana membolehkan sifat itu bagi Allah? Banyak memustahilkan sifat itu bagi Allah. Dari mana kemudian dia mengatakan sifat wajib bagi Allah? Dasarnya apa? Kok makhluk kok ngatur Allah? Ini kan lebih parah lagi sudah. Ini sudah parah. Maka ini kita lihat bagaimana bid'ah Asy'ariyah juga seperti itu. Ya. Orang-orang Jahmiyah terbagi menjadi dua. Ya. Ini pun juga ya sekedar semuanya improvisasi saja. Tarik benang merah sama akal untuk menghukumi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang parah dari orang-orang Jahmiyah ini adalah mereka menolak kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mensifati Allah dengan sifat nafi. Dengan nafi. Ketika ditanya sif lana rabbak, sebutkan sifat Rabbmu. Bagaimana sifat Rabbmu? Maka dikatakan la fawq wa la tahat wa la yamin wa la shimal. Allah itu tidak di atas, pokoknya dengan tidak. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Alimun bila ilm. Alim bila ilm apa ini? Hayyun bila hayah. Ini orang bingung juga ya. Hidup tapi tanpa kehidupan. Mendengar tanpa mendengar, tanpa pendengaran. Basir bila basar. Melihat tanpa penglihatan. Ini maksudnya sebenarnya mereka dalam mutanji mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi malah terjatuh kepada dua sekalian, kepada tasybih dan kepada ta'til. Ya. Terjatuh kepada tasybih, ya. Menserupakan, karena mereka menserupakan sesuatu yang tidak ada. Ya. Bagaimana mensifati sesuatu yang ada itu dengan sifat tidak ada? Hakikatnya apa? Hakikatnya tidak ada. Maka dari itu semuanya menunjukkan misalnya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Ketika dikatakan bahwa Allah itu tidak di atas, tidak di kiri, berarti tidak ada. Bagaimana mengatakan adanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menafikan sifat-sifatnya? Hukum akal mengatakan sesuatu yang dikatakan ada pasti memiliki sifat. Ya. Belum kita kepada dalil syar'i, ya. Hukum akal mengatakan sesuatu yang dikatakan ada pasti memiliki sifat. Ya. Yang terlihat ataupun yang tidak terlihat pasti memiliki sifat. Ya. Kita tahu udara ini ada. Dari mana? Tahu sifatnya. Ya. Ada sifatnya. Nggak kelihatan. Ya. Pokoknya sesuatu yang dikatakan ada pasti memiliki sifat. Kalau sesuatu yang dikatakan tidak memiliki sifat berarti sesuatu yang tidak ada. Karena itu sebagian para ulama mengkafirkan orang-orang Jahmiyah. Dan mereka mengatakan al-Jahmiyah itu ta'budu adaman. Ya. Orang Jahmiyah ini menyembah sesuatu yang tidak ada. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Hakikatnya mereka dalam menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Ini mereka sampai menentukan kepada Allah Subhanahu wa taala harus begini ya, lucu ya. Ini. Nasallallahu salam ala ini mereka. Ini sampai dipahami dengan istidraknya ini jalan-jalan ya bagi syariat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala orang-orang Qadariyah ya. Sampai mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perbuatan manusia kecuali setelah terjadinya. Ya. Siapa yang beritahu seperti itu? Ya. Ya. Seakan-akan dia lebih tahu apa yang Allah tidak tahu. Ya. Kan seperti itu. Ya. Dia lebih tahu apa yang Allah tidak tahu. Ya. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian bisa menyebabkan bid'ah-bid'ah yang seperti ini dan bid'ah bisa sampai kepada kekufuran, kufur kepada syariat. Maka wa hadza in kana maqsudun lidhati fa huwa kufrun bisyariati wasyari' wa in kana ghairu maqsud fa huwa dhalalun mubin. Ini. Jadi kalau ini yang dimaksudkan oleh mubtadi maka ini bisa kufur kepada syariat. Dan kufur kepada yang membuat syariat. Ini Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena maksud maka ini adalah kesesatan yang nyata. Ya. Kemudian dasar yang keempat secara akal ya. Bahwa seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seorang mubtadi dia telah menempatkan dirinya ya. Menempati kedudukan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama buat syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala asy-syari' yang telah membuat syariat dan telah mengharuskan kepada hambanya untuk menunaikan melaksanakan apa yang sesuai dengan sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang buat syariat. Sebagaimana Allah mengatakan, ala lahu al-khalq wal-amr. Ala lahu al-khalq wal-amru. Ketahuilah bagi Allah Subhanahu wa taala al-khalq yang menciptakan hanya Allah, al-amr yang memerintahkan juga Allah. Dan amr di sini ada dua, perintah untuk menjalankan atau perintah untuk meninggalkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian ini orang mengada-ada dalam perkara agama ini kemudian membuat syariat. Sesuatu yang tidak dituntunkan, tidak pernah ada dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya adalah dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita lihat ikhwan fillah jazakumullah bagaimana bid'ah dalam agama ini menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi dia telah membuat syariat bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan kemudian membuka pintu-pintu khilaf. Nasallallahu salam al-afiyah. Maka ini dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Man istahsana faqad syara'ah. Siapa yang menganggap baik suatu perbuatan. Yang bukan dari agama. Ini dianggap sebagai agama. Maka sungguh dia telah membuat syariat. Kemudian yang kelimanya. Secara akal. Pandangan akal tercelanya bid'ah ini bahwa mubtadi ini seorang melakukan bid'ahan tiada lain adalah mengikuti kepada hawa nafsunya. Karena apa? Hukum akal mengatakan kalau tidak akal itu tidak mengikuti kepada syariat, ya, maka tidak dia tidak akan mengikuti kecuali tinggal dua saja. Kalau dia syariat yang tidak diikuti, imma kepada hawa nafsunya atau syahwatnya ini. Ya. Hawa nafsu dan syahwatnya ini. Ini. Dan kita semuanya mengerti bahwasanya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya adalah dhalalun mubin. Ya. Kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa. Wahai Daud, sungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haqq, maka hukumilah di antara manusia dengan benar. Wala tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah. Jangan engkau mengikuti hawa nafsumu, maka itu yang akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas. Wala tattabi'il hawa. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu ini adalah mengajak kepada kesesatan. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Dan orang-orang yang mereka sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka adalah siksaan yang berat dengan apa yang mereka lalaikan dari hari perhitungan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menentukan, membatasi hukum di antara dua perkara dan tidak ada yang ketiganya. Ikuti sunnah, ikuti syariat, atau kemudian ikuti hawa nafsu. Ya. Tidak ada yang ketiganya. Jadi ikuti hak atau ikuti hawa. Dan Allah mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa. Di surat Kahfi Allah mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan engkau taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari ingat kepada kami. Jangan engkau ikuti orang-orang yang hatinya itu tidak ingat kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian dia berbuat kedzaliman dan seterusnya kepada Allah. Mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau taati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari ingat kepada kami. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaba'a hawa. Dan mengikuti hawa nafsunya. Dan ini Allah menjadikan jelas dalam ayat-ayat ini, menjadikan perkara yang jelas terbatas pada dua perkara dan tidak ada ketiganya. Ittiba'u dzikr atau ittiba' al-hawa. Di ayat yang lain juga Allah mengatakan wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Ini dikatakan siapakah orang yang paling sesat? Adakah yang lebih sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan sebagai orang yang paling sesat. Nasallallahu alaihi wasallam ya. Maka diperhatikan ya fi dinil jukum, ayat-ayat seperti ini adalah sangat jelas dan ini sebagai dasar bagi kita dalam kita memahami perkara-perkara agama ini, agar jangan sampai kemudian kita tergelincir. Dan kemudian kita terjatuh dalam hal-hal yang mahdur, yang terlarang dalam keadaan kita tidak mengerti kalau itu adalah satu hal yang terlarang. Ini ikhwan fillah jazakumullah, barangkali yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini, insyaallah taala mungkin di lain waktu kita lanjutkan kembali dari permasalahan. Dan ini sekali lagi merupakan tafsir yang benar-benar kita cermati, kita pahami, agar dengan senantiasa kita belajar khususnya dari masalah-masalah yang dasar pokok seperti ini. Ini akan menjadikan kita bisa kokoh berdiri di atas kaki kita sendiri, dan kita bisa, maka ini belajar mu'assal, yang dasar, dan dari dasar-dasar ini benar-benar menjadi dasar perkara agama kita. Dan ini manhaj, bagaimana manhaj kita dalam beragama, dalam melaksanakan dan dalam meninggalkan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini benar-benar dengan dasar yang syar'i, bukan lagi karena fulan atau anak, apalagi dengan sebab korelasi. Hukum sekarang banyak yang kemudian terjatuh dalam korelasi. Oh ini karena begini, oh berarti begini. Tidak bisa, syariat tidak seperti itu. Oh kalau tidak begini, oh berarti ini mumayyi, oh ini berarti tidak bisa gitu ya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, dan contoh-contoh seperti kita lihat dari Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW tidak kemudian mengumumkan daftar orang-orang munafik yang jelas-jelas mereka adalah ahlun nar? Tidak diumumkan, oh ini daftar hitam mereka. Ini tahdzir supaya orang waspada dari dirinya, dari mereka-mereka ini. Kenapa tidak seperti itu? Ya. Ini harus hikmah yang harus senantiasa kita perhatikan. Ya. Kalau makanya kita lihat, dan juga kita lihat bagaimana perilaku para sahabat. Seorang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ketika diingatkan seperti itu oleh Hudzaifah bin Yaman, tidak model seperti kita. Seakan-akan diri kita adalah orang paling selamat dari ya, kesesatan, orang paling selamat dari, siapa yang bisa aman dari itu semuanya? Ya. Ini yang mengkhawatirkan. Orang seperti Umar bin Khattab, ketika diingatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan, apakah saya masuk dalam daftar itu atau tidak? Ketakutan kepada dirinya sebelum yang lainnya. Manakala kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita akan disibukkan dengan orang lain. Kita sibuk dengan aib kita, sibuk dengan kekurangan kita, sibuk dengan kelemahan-kelemahan kita, ini sudah. Tidak akan disibukkan dengan aib orang lain. Dan ini insya Allah yang akan menjadikan kita lebih kokoh, lebih sabat. Makanya kita lihat sahabat, dan sahabat Umar bin Khattab juga, padahal kita tahu siapa beliau. Siapa beliau? Beliaulah pembuka dakwah. Sekian banyak ayat turun karena beliau. Dan dipuji-puji oleh para sahabat dengan keutamaannya. Persahabatannya dengan Nabi alaihi salatu wasallam, pembelaannya kepada Islam. Kemudian juga keadilannya dalam memimpin manusia, dan diakhiri dengan apa? Syahadah. Meninggal dalam keadaan mati syahid, kurang apa sudah? Tapi bagaimana kita lihat keadaannya? Ketika mau meninggal pun juga mengatakan, ketika dipuji-puji dengan itu semuanya, beliau hanya mengatakan waditu anna likafafan. La alayya wa lali. Saya berharap saya ini impas saja. Ketika disebutkan, ketika dalam keadaan perutnya sudah bocor, ya, seorang anak muda datang, kemudian memberikan ucapan selamat, hanian laka ya amirul mu'minin. Selamat untuk amirul mu'minin. Menghiburnya, mengingatkan dengan kelebihan-kelebihannya. Laqad sahibta Rasulullah fa ahsana sohbatak. Engkau telah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan persahabatan yang baik. Engkau telah memimpin dan engkau telah berlaku adil, dan sekarang wasyahadah. Engkau sekarang mendapatkan mati syahid. Kurang apa lagi kebaikannya? Ini tidak kemudian menjadikan hatinya itu mekar, hatinya kemudian tersanjung dengan itu, tidak. Tapi mengatakan waditu anna likafafan. Ya. Saya berharap saya itu sudah cukup, impas. Saya tidak punya kebaikan dan saya tidak punya keburukan, sudah cukup, saya sudah cukup beruntung. Seorang Umar bin Khattab ini. Dan ini mestinya bagaimana seorang salafi seperti itu. Ya. Sunni salafi senantiasa takut dengan dirinya. Imam sunnah. Nasir sunnah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kita tahu siapa beliau. Kokohnya dalam membela kepada sunnah. Juga ketika menjelang meninggalnya seperti itu. Ketika terbaring, kemudian tiba-tiba beliau kaget dan kemudian tiba-tiba teriak. Di sisinya ada anaknya Abdullah. Tiba-tiba beliau teriak, laisa ba'd, laisa ba'd, laisa. Belum, belum, belum. Ini peka. Ya. Jiwanya peka. Belum, belum, belum. Ketika sudah reda, agak tenang, kemudian anaknya berkata, ya abadah. Waya hendak, mengapa kawan? Mengatakan demikian-demikian. Teriak mengatakan seperti ini. Kata bapaknya mengatakan, wahai anakku, saat itu melihat iblis berdiri di ujung kakiku. Dan dia mengatakan, najauta minni, engkau telah selamat dariku. Rekomendasi dari iblis, tidak butuh gitu. Ini kita lihat seorang, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, peka. Ini, bagaimana iblis mau membuat atau memberikan rekomendasi. Yang dengan itu, dia lembutnya dalam menggoda manusia. Agar hatinya mekar, tersanjung, kemudian hilang keikhlasannya dalam sesaat. Hanya dengan satu kata saja. Najauta minni mekar. Ya, orang kalau gila dengan pujian, ya seperti itu. Nasallallahu salamah, nasallallahu sabat, wal istiqamah. Ini seorang Imam Ahmad. Peka ketika dengan seperti itu. Bisa katakan, belum, belum, belum. Saya belum bisa selamat darimu. Sampai nyawa ini lepas dari jasadnya. Maka ya ikhwan fillah, jazakumullah, ini yang menjadi kekhawatiran bagi kita. Mudah-mudahan dengan mengkaji seperti ini sekali lagi, kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thabat wal-istiqamah. Al-thabat wal-istiqamah. Dan dimudahkan untuk kita senantiasa mengilmui. Dan juga beramal dengan amal yang salih. Dan kepada Allah Subhanahu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan bimbingan dan taufik kepada kita di atas jalan yang benar. Innahu lizalika qadir alaihi wallahu alam sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Alhamdulillahil alamin wa jazakumullahu khairan wa istima wa barakallahu fikum. Mohon ditunjukkan bitah-bitah yang terjadi pada masyarakat kita secara nyata dalam kehidupan sehari-hari supaya kami tidak sampai jatuh ke dalamnya dan bisa menghindar. Ini hanya kalau mudah kita hitung. Ya, yang pertama adalah mestinya kita mempelajari perkara-perkara setiap hari kita lakukan. Dari cara wudu yang benar, cara sholat yang benar, cara mandi yang benar, cara mengurus jenazah yang benar, cara zikir yang benar, cara sholawat yang benar. Ini penting untuk kemudian kita pelajari. Hal-hal yang setiap hari kita kerjakan. Ini. Karena dengan kita mempelajari yang benar ini, kita akan bisa mengetahui yang salah. Atau kita akan bisa melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat adalah satu kesalahan. Ya. Walhamdulillah para ulama sudah menjelaskan kepada kita. Dengan hadis tadi Rasulullah yang sampai kepada kita. Sholat misalkan. Ya. Kita misalkan dalam sholat saja. Bisa kita audit. Banyak orang ketika mau sholat apa? Dalam hadis musik sholat tahu misalkan. Hadis tentang orang kisahnya orang yang tersalah sholatnya. Rasulullah ketika meluruskan kepada orang yang tersalah sholat mengatakan fa idza qumta ila sholati fakabbir. Ketika engkau hendak sholat maka bertakbirlah. Maka kita lihat banyak yang menambah-nambah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Baca ta'awud, baca bismillah dulu. Ini ya. Kemudian kadang baca mu'awwidzatain ya. Qul a'udzu birabbil nas. Kadang ditambah lagi Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya. Ya. Loh ini kan baik. Ya baik memang. Ayat ini baik, surat ini juga baik, ta'awudz juga baik, tapi tentunya ditempatkan pada tempatnya. Ya. Ditempatkan pada tempatnya. Ya. Namanya sandal bagus-bagus ya. Namanya sepatu bagus, pakai sepatu Masya Allah. Tapi kalau pakai sepatu di atas karpet kira-kira seperti ini, bagus enggak? Ya. Sama seperti itu. Ya. Terus ala adik ini, ketika namanya sandal ada tempatnya. Ketika taruh di atas bantal kira-kira bagaimana? Ya seperti itu. Ini menempatkan yang bagus tidak pada tempatnya. Ya. Ini. Maka ini diantaranya. Baru sholatnya. Zikir. Ini banyak sekali. Bahkan ini bid'ah yang pertama. Bid'ah amaliyah pertama kali muncul dalam Islam. Bid'ahnya zikir. Dan bid'ahnya zikir jama'i. Serta bid'ahnya biji-bijian tasbih. Yang dilakukan oleh mereka siapa? Mereka orang-orang khawarij. Cikal bakalnya khawarij. Ya. Disebutkan oleh Imam Darimi dalam sunannya. Ini orang-orang khawarij cikal bakalnya bukan belum waktu itu belum khawarij ya karena belum khuruj dari hukam. Ya. Tapi cikal bakalnya adalah dari situ. Anak-anak muda disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabar oleh Nabi sebelumnya. Dikatakan subhaul ahlam hudatha wasnan. Anak muda-muda dan punya idealisme tinggi. Ya. Anaknya muda-muda idealismenya tinggi. Membuat kelompok-kelompok zikir di dalam masjid besar Kufah. Setiap kelompok dipimpin oleh satu pimpinan yang ngomando sabbihu mi'ah tasbih 100 kali subhanallah subhanallah subhanallah kabbiru mi'ah takbir 100 kali Allahu akbar Allah tahallilu mi'ah subhanallah dengan kerikil-kerikil yang di tangan mereka awalnya kerikil awalnya kerikil dilihat oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Ini pun juga hatinya sudah mengingat ini jangan-jangan ini tapi beliau juga bagus ini contoh teladan yang baik. Ketika melihat kemungkaran, lapor kepada yang berwajib. Jangan main hakim sendiri. Ya. Beliau tidak langsung kemudian menegur mereka. Nah, lapor kepada yang berwajib. Ini kepada waktu itu adalah gubernurnya Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Maka datang ke rumahnya, tapi karena menjelang waktu sholat ditunggunya di depan pintu rumahnya. Ketika beliau keluar, disampaikan. Ini. Nah itu kemudian kenapa kau tidak ingkari? Saya menunggu engkau sampai datang. Akhirnya kemudian berdua datang. Melihat kepada apa yang dilakukan oleh anak muda ini. Langsung ditegurnya. Ma asrahalak ma ada. Apa-apaan kalian ini? Ma asrahalak atakum. Betapa cepatnya kerusakan kalian. Adu sayyatikum. Hitung kesalahan kalian saja. Enggak usah hitung tasbih, takbir seperti itu. Adu sayyatikum. Hitung kesalahan kalian sendiri. Kita lihat orang berzikir, orang bertasbih, orang yang ini. Dikatakan ini awal kebinasaan. Ya, awal dari kebinasaan. Kata Ibn Mas'ud, kalian itu ada dua kemungkinan saja. Ya. Ada dua kemungkinan dan tidak ada yang ketiganya. Yang pertama, kalian merasa dalam satu agama lebih baik dari agamanya para sahabat. Ya. Dan beliau sebelumnya mengatakan, lihat, kain-kain masih basah, belum kering. Artinya sahabat masih bertebaran. Syariat masih menempel di para sahabat. Para sahabat masih berkeliaran, kibarus sahabat. Itu masih di zamannya sahabat Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini. Belum kering. Kok kalian sudah seperti itu? Ini sudah karena paham benar dengan Nabi yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kalian ada dua kemungkinan saja. Pertama adalah kalian merasa berasal dalam satu agama lebih baik dari agamanya para sahabat. Dan ini jelas tidak mungkin. Karena tidak ada satupun sahabat bersama kalian. Aw annakum muftatihu babid dhalal, atau yang kedua, kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan. Dan yang kedua dari zikir, kita lihat ya. Kerusakan dalam agama ini bukan dari terminal, bukan dari masjid. Ya. Dari masjid ini. Maka ini para ulama menyebutkan dari kisah ini bid'ah amaliyah ya. Yang pertama dalam Islam ini adalah majelis zikir ini, zikir bareng-bareng rame-rame ya. Ini Allah Ta'ala. Dan kalau mudah-mudah audit ini sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Dalam mengurus jenazah. Ini Allah musta'an. Paling banyak. Bahkan sampai kepada tingkatan kesyirikan. Bukan sekedar maksiat tapi sudah syirik. Ya. Ini banyak. Tidak sedikit ya. Ini. Yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Ini keyakinan-keyakinan syirik ya. Ada yang sampai itu ada apa istilahnya sortanah ya. Ini syirik sudah ya, berkorban untuk kuburan ya. Sebelum tanah apa digali itu ya. Beleh ayam dulu misalkan ya. Itu hal yang ya, dan ini sangat banyak sekali. Kemudian juga bid'ahnya dengan walimahan. Ini sangat sangat banyak sekali dari ritual-ritual yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka ini penting untuk kemudian dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala. Bagaimana jika waktu sholat berjamaah bersama dengan waktu kuliah? Apakah kita harus izin meninggalkan kelas untuk sholat jamaah terlebih dahulu? Bagaimana jika tidak bisa atau tidak mungkin kan untuk meninggalkan kelas tersebut? Ini maka dalam hal ini tentunya jika memang dalam kampus tersebut misalkan, karena sebagian kampus kadang-kadang kan ada musola sendiri, ada masjidnya sendiri. Yang kemudian mereka punya jam tidak ditentukan dengan jam apa jam sholat ya, tapi selesai pelajaran baru kemudian sholat berjamaah bareng-bareng, maka seperti ini tidak mengapa ya, seperti ini tidak mengapa tidak di awal waktu karena keadaan ya, dan ini pun juga tidak meninggalkan berjamaah. Tapi kalau kemudian permasalahannya adalah bertepatan dengan waktu sholat, dan ini jika memungkinkan ya. Nah, jika memungkinkan untuk kemudian meninggalkan, dan ini insya Allah sangat memungkinkan sekali untuk minta izin ini, minta izin sholat, maka itu lebih baik ini. Baik untuk meminta izin untuk sholat ya. Dan ini apalagi kalau dalam kampusnya juga ada kebebasan ya. Ya, ada kebebasan ini insya Allah ta'ala akan diberi kemudahan. Ada kemudahan kaitan dengan pelajaran yang tinggalkan, bisa kemudian mengambil dari kawannya untuk kemudian kita tidak menggampangkan terkait dengan masalah sholat berjamaah ya. Ini wallah ta'ala. Nah, sholat berjamaah ini satu hal yang sekali lagi masalah sholat merupakan barometer ya. Sholat itu merupakan barometer dari perbuatan kita. Kalau sholat itu kita perhatikan, yang lain akan lebih kita perhatikan ya. Tapi kalau sholat sudah kita sia-siakan, maka hawa nafsu yang akan mengikuti kepada kita. Ya, ini jelas nas dari Al-Qur'an mengatakan, faqala min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Ketika adha'us shalah, ketika sholat itu disia-siakan, berikutnya adalah wattaba'us syahawat. Akan mengikuti hawa nafsunya. Bagaimana akibatnya? Fasaufa yalqauna ghayya, kesesatan yang akan didapatkannya. Nah, sallallahu alaihi wasallam, ini salat merupakan barometer seseorang. Kalau kita perhatikan insyaallah sunnah yang lain akan kita lebih perhatian. Ini Allah taala. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwan yang sudah tidak mau mendatangi kajian kita? Ya biasa saja. Kita juga enggak bisa memaksakan kok. Mau alhamdulillah, enggak juga urusan dia. Biar nanti kita enggak usah galau, ya. Enggak usah galau, kita enggak usah kemudian merasa kecewa, ya. Yang butuh adalah kita sendiri, ya. Ini adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji bukan karena digaji yang harus tanda tangan kemudian pengakuan dan sebagainya, bukan, ya. Kita taklim mudah-mudahan dengan kehadiran kita dalam mendapatkan keberkahan dari majelis itu sendiri, menambah ketenangan hati kita, bukan menambah kemerungsungnya hati kita. Ini memberikan semangat untuk kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga menambah saudara-saudara kita, bukan mencari musuh, bukan juga untuk alhamdulillah, enggak juga. Biarkan saja, kita enggak usah terlalu. Kalau bisa kita ingatkan, ya kita ingatkan, kalau tidak sudah, ya. Ini kita tidak ada apa namanya, tidak ada rasaan, ya. Ini. Apakah kita juga tidak perlu mendatangi kajian mereka? Ya, kalau memang di mana perlu mendatangi, datang. Kalau kiranya itu istilahnya apa namanya? Bisa dan kemudian tidak menjadikan sebabnya kerusakan hatinya, maka ada masalah kalau itu dalam majelis ilmu. Tapi kalau itu dalam majelis ghibah dan semisalnya, ya antum sendiri bisa memahami sendirilah, ya. Antum sendiri bisa memahami itu sendiri, ya. Saya juga tidak mengatakan tidak atau apa. Nanti saya akan mendekatkan doktrin, ya. Antum sendiri tahu, ya. Tidak usah kemudian, ya kalau memang ini artinya kita beragama, ya. Merdeka, ya. Tidak ada paksaan mau ngaji, alhamdulillah, karena ngaji kembali lagi kembalinya kepada kita, ya. Itu yang bisa memberikan manfaat kepada kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, ya itulah yang menambah keimanan kita, ya. Ini yang senantiasa kita jaga dengan ngaji adalah untuk itu, bukan kemudian dengan kita ngaji dengan dia taklim kemudian malah semakin menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari ukhuwah, menjadikan kita baghdha, syahna, ya, kebencian. La haula wala quwwata illa billah, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita punya rumah atau toko mau dikontrak, koperasi, simpan pinjam? Kalau mau ya jangan mau lah, ya. Kalau baru mau ini jangan mau, ya. Ini karena urusannya dengan kaitannya riba, ya. Maka kita jangan ta'awun. Kita khawatir saja masuk dalam ta'awun ini, ya. Ta'awunan itu. Dan riba bukan masalah ringan, ya. Riba bukan masalah ringan, termasuk kita. Kalau kita tahu, ya, bahwasanya itu adalah dikontrak untuk itu, ya. Kalau itu di luar pengetahuan kita, dikontrak ternyata untuk itu, nah itu di luar sepengetahuan kita. Kalau kita tahu untuk itu, ya jangan mau. Mau ini baru mau, ya. Jangan mau saja, ya. Ya, kalau dia cari tempat yang lain, ya itu sebatas yang bisa kita lakukan, ya. Asal jangan kita ta'awun dengan mereka. Kalau kemudian dengan yang lainnya, itu sebatas yang bisa kita lakukan. Kalau kemudian kita ingatkan bisa mereka untuk jangan seperti itu, melakukan riba, nah, maka itu bukan urusan kita dan bukan tanggung jawab kita. Ini Allah Ta'ala. Bagaimana hukumnya makanan atau upah dari keluarga mayit bagi penggali kubur? Ini tidak ada masalah kalau memang apa namanya juga hasil dari jerih payahnya. Ya. Tapi kalau kemudian mimba bita'awun untuk menolong, membantu, kalau di kampung biasanya nggak seperti itu, ya. Tapi kalau di kota kan memang bayar, ya. Di kota malah mesti bayar, bahkan tarifnya tinggi, ya. Kalau sekedar dia, ya, mungkin insya Allah tidak ada masalah, ya. Ini, tapi kalau kemudian kita mau membantu mereka, maka itu lebih baik. Juga meringankan beban bagi yang ditinggal mati ini juga sama, termasuk yang tidak mengapa ini. Dan kemudian makanan yang dianukan ke kuburan ini bukan makanan yang makan, karena ini berbeda dengan makanan yang di rumah, ya. Dan lebih baiknya, ada baiknya memang kalau kemudian makanan itu adalah bukan dari yang ditinggal ini, ya. Jadi yang sedang terkena musibah ini. Tapi ada baiknya kemudian yang membuat, yang ngurusin adalah tetangganya atau saudaranya yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan pada keluarganya, Ja'farnya, untuk kemudian buat makanan. Yani, kepada keluarganya Ja'far bin Abi Thalib yang meninggal ini. Ini orang lain yang diperintahkan untuk membuatnya. Ini kalau bisa seperti itu tuh lebih baik. Ini wallahu ta'ala alam. Ini apakah hukum seorang yang berburu burung atau menembak burung hewan seperti itu hanya sarana untuk meluangkan hati, kalau sekedar hobi jangan ini ya, ini dzalim namanya ya. Ini jangan, tapi kalau itu adalah karena kebutuhan ya, nah, kebutuhan maka tidak mengapa ya, ini berburu buruan pada asalnya adalah sesuatu yang dibolehkan, tapi kalau kemudian sudah diburu dibuang begitu saja ya, hanya sekedar hobi saja ini ya, jangan ya. Jangan ini ya. Lampiaskan hobi saja ini ya. Ustaz, aku pernah meminjamkan barang kepada seseorang yang barang itu bermanfaat untuk dirinya, tapi dia murtad dan niat saya ketika saya meminjamkan barang untuknya supaya kembali pada cahaya Islam, namun sampai saat ini ia tetap kafir. Lalu barang tersebut mau aku ambil lagi, bolehkah? Ya, haknya untuk mengambil ya. Dia meminjamkan dan haknya untuk mengambil, mau kafir mau dia muslim adalah haknya untuk kemudian dia yang punya barang ya. Ini haknya untuk kemudian untuk mengambil adalah haknya ini, apalagi kalau kemudian dalam pengambilannya ini adalah dalam rangka untuk memberikan tambih ya, agar dia mungkin lebih teringat dengan perkara agamanya, maka mungkin lebih baik ya. Atau kalau kemudian barang itu yang juga yang dipinjamkan itu adalah sesuatu yang mungkin membantu kepada kekufurannya, maka ini maka lebih baik untuk kemudian akan diambil lagi ini. Diambil lagi ini, maka pada asalnya untuk kemudian mengambil barangnya adalah haknya bagi yang dia meminjamkannya ya. Ini mau diambil mau diberikan pun juga haknya, karena memberikan pada orang kafir pun juga Rasulullah juga memberi hadiah kepada orang kafir ya, karena yang seperti itu. Namun tentunya kembalinya kepada masalah hak, mau diambil adalah haknya ini, dan kemudian kalau itu adalah dengan diambilnya itu akan lebih baik, maka itu bahkan lebih baik untuk diambil. Ini wallahu ta'ala alam yang kita bahas pada kesempatan siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.